kalau siar Islam. Assalamualaikum. Lagi lihat apa tuh? Enggak, ini Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Iya. Arti ya, Ustaz ya. Benar enggak tuh, Ustaz, Ashabul Kahfi itu? Iya. Bertepatan dengan apa yang kita ingin bahas ini dalam surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehaturkan salam Islamiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menembutkan hati kita dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita. Dalam program Iqra ini kita akan membahas surah Al-Kahfi, tepatnya pada ayat 9 sampai ayat 12. Untuk keberkahannya, marilah kita sama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. سورة الكهف. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab turunnya surah Al-Kahfi ini, orang-orang Mekah itu ragu, pembesar-pembesar kufar Quraisy itu ragu tentang Nabi Muhammad itu nabi atau bukan. Untuk itu dia harus tanya dengan orang yang tahu tentang ciri-ciri kenabian. Mereka berkumpul, mengutus dua orang pergi ke Ahbar. Ahbar itu pendeta di Madinah, Yahudi. Mereka datang, mereka tanya dengan Yahudi itu, ada yang mengaku di Mekah namanya Muhammad, dia katanya nabi. Bagaimana bukti kalau dia nabi? Kata Yahudi itu, kau tanya tentang tiga hal. Pertama, ada tentang orang-orang yang masuk ke dalam goa. Tanyakan kepada dia, dia bisa jawab atau tidak. Begitu. Yang kedua, tentang seorang yang berkelana. Dari timur ke barat dia berkelana. Yang ketiga, tanyakan kepada dia. Kalau jawabannya dia tidak tahu, dia adalah nabi. Tentang ruh. Akhirnya berangkatlah dua orang kufar Quraisy kembali, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang manusia yang tawaf minal masyariqil ardi ila magharibiha. Yang ketiga tentang ruh. Nabi mengatakan, nanti saya akan jawab. Setelah beberapa hari tidak turun Jibril, Mekah gempar. Mekah apa? Gempar. Wah, ini benar tidak ini nabi ini? Akhirnya Jibril baru turun. Ditanya, ya Jibril, katanya, engkau membuat aku sedih, mengapa engkau tidak turun? Kata Jibril, aku tergantung perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya turunlah surah Al-Kahfi ini. Nah, itu sebab turunnya. Yang kedua, apa keutamaan membaca surah Al-Kahfi? Orang itu selalu setiap malam Jum'ah bacanya pasti hari Jum'at, pasti surah Al-Kahfi. Jum'at, malam Jum'at, surah Al-Kahfi. Sama Yasin kan biasanya begitu. Nah, tetapi kita gak tahu apa itu. Rasulullah SAW mengatakan yang pertama, wahai sahabatku, engkau mau tahu gak sebuah surah yang turunnya saja diiringi oleh 70 ribu malaikat? Subhanallah. Apa ya Rasulullah? Itu surah Ashabul Kahfi. Sama itu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membacanya di malam Jum'ah surah Al-Kahfi, Allah tidak akan mematikan dia kecuali syahid. Yang ketiga, dia akan dibangkit bersama orang syuhada. Yang keempat, dia akan berdiri bersama-sama syuhada. Itu kelebihan orang yang baca surah Al-Kahfi di malam Jum'at. Nah, Ashabul Kahfi ini, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira ya Rasul bahwa sesungguhnya Ashabul Kahfi, yaitu Ashab Al-Kahfi itu sahabat-sahabat yang masuk ke kahfi. Ada yang mengatakan kahfi itu goa, ada kahfi itu mengatakan nama tempat, ada mengatakan gunung seperti itu, tapi dia masuk ke dalam apa? Goa. Warraqim termasuk juga Ashabul Kahfi, itu satu makna. Kanu min ayatina ajaba, apakah kejadian itu sesuatu yang aneh? Memang ini sesuatu yang aneh, iya kan? Karena apa? Ratusan tahun dia tidur dalam keadaan selamat. Subhanallah, ini kejadian sangat aneh. Tapi untuk Allah enggak aneh. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bukan satu saja permasalahan di Quran. Betapa banyak keanehan-keanehan yang enggak masuk di logika, tapi terjadi dalam Al-Quran dan bisa dibuktikan sampai sekarang. Itu hebatnya mukjizat Al-Quran. Enggak, ini saya penasaran aja, ini kan dia di gua itu kan ratusan tahun. Iya, betul. Tapi dia merasanya baru sebentar, betul. Sebetulnya Allah tuh ada niat apa sih? Dia menidurkan. Masya Allah, ini pertanyaan orang luar biasa. Nah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Untuk apa Allah tidurkan dia ratusan tahun itu? Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan jawab setelah jeda yang berikut ini.